semudah itu kau tulis kembali kisah cinta yang berakhir luka. Hadirmu tak mungkin ku sambut lagi karena ada dia di hatimu. Dulu kau yang pergi meninggalkanku. Kini kau kembali tawarkan berjuta mimpi. Pergilah, cintamu bukan untukku. Kembali padanya, tak perlu lagi kau ungkit cerita. Biar berakhir di sini, ku relakan kamu dengan dirinya, dengan dirinya. Oh. Hadirmu tak mungkin ku sanggup lagi karena ada dia di hatimu. Kau